Penampilanmu hari ini masih terlihat cantik. Oh gadisku pujaan hati. Sederhana sekali penampilanmu hari ini, masih terlihat cantik. Oh gadisku pujaan hati. Bedak kincu yang biru ini tak pernah kau pakai lagi. Pasut cium oleh hidungku, baunya minyak wangi. Ku yang maju seperti dari Eropa. Matamu yang selalu seperti gadis Jamaika. Tapi yang paling aku suka adalah kulitmu sayang. Sawo matang, wow, asli Indonesia. Bedak kincu yang biru ini tak pernah kau pakai lagi. Masih terlihat oleh hidungku, daunnya minyak wangi. Yo man, hidungmu yang masuk seperti gadis Eropa. Matamu yang kayu seperti gadis Jamaika. Tapi yang paling aku suka adalah kulitmu sayang. Sawo matang, oh, asli Indonesia. Kamu yang maju seperti gadis Eropa. Jamaika. Tapi yang paling aku suka adalah kulitmu sayang. Sawo matang, oh, asli Indonesia. Sawo matang, oh, asli Indonesia. Sawo matang, oh, asli Indonesia. Oh,